Mitra bisnis, sebelum ini Quick Kiangi telah menyebutkan, salah satu kendala besar dalam mewujudkan infrastruktur jalan seperti Trans Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya adalah masalah penyediaan lahan, termasuk pembebasan sebagian tanah milik warga yang kebetulan dilewati oleh rencana pembangunan ruas jalan itu. Akibat kurang tegasnya hampir setiap pemerintahan di tanah air terkait upaya pengadaan lahan ini. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, apakah rakyat di daerah-daerah sama sekali tak rela jika sebagian tanahnya dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan jalan yang ke depan akan menguntungkan seluruh bangsa? Tidak, sama sekali tidak rela. Jadi itu juga suatu bukti bahwa kesadaran mereka, bahwa mereka itu nggak ngerti kok negara ini untuk apa kok, bahwa kalau bernegara bersatu gotong royong itu jauh bisa lebih makmur nantinya. Tapi membutuhkan pemikiran jangka panjang, jangka menengah. Gitu. Akhirnya yang dipikirin hari ini saya digusur. Yang dipikirin menit ini itu kok. Lah, kalau kita menghadapi rakyat seperti itu, tidak bisa tidak dengan tangan besi. Tidak bisa. Di China itu tangan besi semua. Tapi Pak Quick, di era Orde Baru yang dikenal tegas serta represif, mengapa hal itu juga tidak terwujud? Ya itu dia, itu pilihannya ya. Kalau Pak Harto itu kan infrastruktur apapun kan tidak perlu pemerintah, sebaiknya diserahkan swasta gitu kan. Itu unsur itu juga ada. Itulah makanya sejak zaman Pak Harto ada jalan tol. Nah, apakah upaya itu memang sama sekali tak terpikirkan oleh pemerintahan Orde Baru, Pak Quick? Tidak ada, sama sekali tidak. Itu kan dilelang tol swasta. Maksudnya apa? Kalau pemerintah mengatakan itu jalan tol itu, lalu dilelang itu artinya apa? Artinya pemerintah berpendapat, berkeyakinan bahwa yang membangun jalan raya bebas hambatan seperti itu haruslah swasta. Dan pemerintah mengetahui tentu swasta hanya mau invest kalau laba. Jadi infrastruktur dalam bentuk jalan raya Transjawa adalah objek untuk mencari laba, gitu kan? Kok setelah sekian lama tidak ada yang ditangani secara serius yang penting. Jadi hakikat kenapa membentuk negara? Karena dengan bersama-sama akan bisa sinergi, memungut pajak, bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Tetapi kesejahteraan bersama yang dibangun itu apa? Minimal sekali kan? Itulah keyakinan pemerintah yang dinamakan neoliberal itu. Demikian Quick Kiangi. Benny Rahmadi, PAS FM.